Mitra Bisnis, Tempo menulis, KPK menetapkan pengusaha Harta Timur Daya sebagai tersangka pemberi suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, terkait pengurusan izin hak guna usaha perkebunan miliknya. Pihak Hartati mengaku diperas oleh Bupati Buol. Kejadian seperti ini menjadi dilematis bagi pengusaha yang jika tidak melayani pemerasan, usaha bisa tidak jalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda soal ini? Kalau pengusaha dimasukkan semua ke KPK, berarti semua biaya kita itu dianggap adalah biaya yang disebut bagian daripada suap, ya itu yang nggak betul. Karena semua operasional perusahaan kan mempunyai biaya-biaya. Biaya besar dan kecil, biaya internal dan eksternal. Jadi kalau biaya semua dikaitkan dengan bahwa itu kata suap, ya nggak cocok ya. Karena semua operasional di Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke kan, apalagi sekarang banyak perda-perda. Semua biaya itu kan bengkak. Sehingga kalau biaya ditargetkan bagian daripada suap, ya susah ya. Karena ada bagian-bagian biaya eksternal yang tidak punya kuitansi, tidak ada tanda terima, itu kan semua adalah biaya operasional untuk mempermudah kan. Biaya yang disebut paling gampang adalah semua biaya itu entertain lah, ya kan, pelayanan. Kalau pelayanan-pelayanan itu dianggap semua suap, ya itu semua nggak jalan dong. Artinya dari sektor pemerintah kan juga ada entertainment cost. Kalau semua biaya itu dianggap semua menjadi suap, wah pengusaha semua tidak akan berjalan. Jangan dikaitkan bahwa biaya itu dianggap sebagai bagian daripada suap. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab hal-hal seperti ini bisa terjadi? Di mana salahnya, Pak? Banyak perda. Semua perda itu kan membutuhkan biaya, ya toh. Kalau biaya itu dikaitkan dengan perda itu yang dibuat tapi belum terjadi, itu kan kita harus biar bayar dulu kan. Semua biaya kalau dibayarin semua dianggap suap, ya nggak akan berjalan usaha-usaha apapun. Jadi jangan melihat bahwa setiap biaya yang kita keluarkan adalah bagian daripada suap. Banyak yang disebut terkait dengan perda, kemudian ada pelayanan, kemudian ada entertainment cost. Itu biaya-biaya semua jangan selalu digarisbawahi sebagai bagian daripada proses KPK yang dikategorikan sekarang sebagai suap. Itu. Pemerintah bisa menghapus dan mengeluarkan semua perda, tidak ada di daerah, semua dipul lagi di Jakarta. Di pusat. Itu dulu. Jadi konsolidasi antar pemerintah dibereskan dulu, baru tidak akan menjadi efek bagi para pengusaha mengeluarkan biaya yang halal atau haram. Karena nggak jelas, semua biaya itu kan sekarang punya perda-perda tersendiri yang tidak ada di pusat, tapi ya di daerah banyak gitu. Lalu, kalau dari sisi pengusaha, solusi seperti apa yang diharapkan agar kasus-kasus serupa tidak terulang? Himbauan saya atau bagian daripada harapan pengusaha adalah tolong pemerintah konsolidasi semua perda-perda antar pusat dan daerah. Lalu, semua peraturan-peraturan pemerintah yang bersifat kebijakan itu harusnya tidak ada biaya, ya kan? Karena sudah disetujuin bersama kan, dikalah menjadi bagian daripada pelayanan tambahan, kalau ada biaya memang pengusaha harus keluar, jangan dikategorikan sebagai suap. Kalau mau konsolidasi seperti itu. Untuk itu, antar pemerintah kita kalau mau melakukan percepatan pelayanan aja, itu ada biaya. Kalau biaya itu untuk dibiayain, dianggap sebagai bagian daripada suap, ya nggak akan terjadi lah. Semua pengusaha akan mundur. Jadi biaya tidak bisa dibiayain. Kan harus dibiayain untuk menjadi pelayanan yang baik. Tapi kalau itu dianggap semua suap, ya susah dong. Demikian Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Saya Wendy Lim.